Ros FM Jakarta. Kebahagiaan. Sahabatku, mencari kebahagiaan adalah layaknya menangkap kupu-kupu. Sulit, sulit sekali bagi mereka yang terlalu bernafsu. Akan tetapi mudah, sahabat, bagi mereka yang tahu apa yang mereka cari. Kita mungkin dapat mencarinya dengan menerjang sana-sini, menabrak ke sana-sini, atau juga menerobos sana-sini untuk mendapatkannya. Kita dapat saja mengejarnya dengan berlari kencang ke seluruh penjuru arah. Kita pun dapat meraihnya dengan bernafsu, seperti menangkap buruan yang dapat kita santap setelah mendapatkannya. Akan tetapi sahabat, kita belajar bahwa kebahagiaan tak bisa didapat dengan cara-cara seperti itu. Kita belajar bahwa bahagia bukanlah sesuatu yang dapat digenggam atau benda yang dapat disimpan. Bahagia itu adalah udara, dan kebahagiaan adalah aroma dari udara itu. Kita belajar bahwa bahagia itu memang ada dalam hati. Semakin kita mengejarnya, semakin pula kebahagiaan itu akan pergi dari kita. Semakin kita berusaha meraihnya, semakin pula kebahagiaan itu akan menjauhi kita. Sahabatku, cobalah temukan kebahagiaan itu dalam hatimu. Biarkanlah rasa itu menetap dan abadi dalam hati kita. Temukanlah kebahagiaan itu dalam setiap langkah yang kita lakukan, saat kita bekerja, belajar, dalam menjalani hidup kita. Dalam sedih, dalam gembira, dalam sunyi, dan dalam riuh. Temukanlah bahagia itu dengan perlahan, dalam tenang, dan dalam ketulusan hati kita. Kita percaya, sahabatku, bahagia itu ada di mana-mana. Rasa itu ada di sekitar kita, bahkan mungkin bahagia itu hinggap di hati kita, namun kita tak pernah memperdulikannya. Mungkin juga bahagia itu berterbangan di sekeliling kita, namun kita terlalu acuh untuk menikmatinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.